Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan wa li Ahmad min hadith ibn Amrin. Dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang tiarah menghalanginya dari kebutuhannya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Qalu ya Rasulullahi, ma kaffaratu dhalika? Para sahabah radhiyallahu anhum mengatakan, wahai Rasulullah, apa kaffarah hal tersebut? Qala, maka Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, an yaqula, yaitu mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidaklah ada kebaikan melainkan kebaikan yang berasal dari dirimu, dan tidak ada keburukan melainkan keburukan yang telah engkau takdirkan, dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirimu. Hadis ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, mauquf, merupakan ucapan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada kalimat man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka, kalimat ini mauquf, merupakan ucapan Abdullah bin Amr. Adapun yang setelahnya tidak sahih, baik secara mauquf maupun marfu'. Walahu min hadithil Fadl bin Abbas, dan Imam Ahmad meriwayatkan pula dari hadith Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka, hanya saja tiarah adalah apa yang membuatmu melanjutkan apa yang engkau inginkan atau menghalangimu dari apa yang engkau telah rencanakan. Hadis ini tidak sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam, tidak pula sahih dari ucapan Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu ta'ala a'lam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, at-tarajimu, biografi-biografi. Al-Ula, yang pertama, Ibnu Amrin, huwa Abdullah Ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ahadus sabiqin al-mukthirin, salah satu di antara para sahabat yang terdahulu masuk ke dalam Islam yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Fadl huwa Al-Fadl Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Ibn Ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl, beliau adalah Al-Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anak dari paman Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah saudara kandung Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik, li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah biltifatihi ila ghairihi. Karena sesungguhnya ia tidaklah memurnikan tawakalnya kepada Allah semata dengan berpaling kepada yang selainnya, selain Allah. Kafaratu dhalika, kafarahnya ay, yaitu ma yaqa'u minat tiarati. Kafarah terhadap apa yang muncul berupa tiarah. La ilaha ghairuka ay la ma'buda bihaqqin siwaka, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirimu. Innamat tiyaratu ay al-manhiyu anha, yaitu yang dilarang. Ma amdaka ay hamalaka 'ala al-mudhi fi ma aradta, yang membawamu untuk melanjutkan apa yang engkau inginkan. Auraddaka anil mudhi fihi, atau menghalangimu dari melanjutkan apa yang engkau inginkan, yaitu tiarah yang dilarang, yang membuat seorang hamba melanjutkan apa yang telah direncanakannya atau mengurungkan niatnya dalam melanjutkan apa yang telah direncanakannya, membatalkan apa yang telah direncanakannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil haditsaini, makna secara global dua hadis tersebut. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna at-tiyarata al-manhiyu 'anha wallati hiya syirkun حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها. Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya tiarah yang dilarang, yang merupakan kesyirikan, hakikatnya dan ketentuannya adalah apa yang membawa seseorang untuk terus melanjutkan apa yang diinginkannya, atau menghalangi dia dari apa yang diinginkannya, dengan bersandar pada tiarah tersebut. فَإِذَا رَدَّتْهُ عَنْ حَاجَتِهِ الَّتِي عَزِمَ عَلَيْهَا فَإِرَادَةِ السَّفَرِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ وَلَجَ بَابَ الشِّرْكِ وَبَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَفَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْخَوْفِ. Maka apabila tiarah, anggapan sial, menghalanginya dari kebutuhannya yang ia telah bertekad untuk melakukannya, seperti keinginan untuk safar, bepergian, dan yang semisal dengannya, maka sungguh dia telah masuk ke dalam pintu kesyirikan dan berlepas diri dari tawakal kepada Allah, serta telah membuka terhadap dirinya pintu ketakutan. Karena orang yang melakukan tiarah, dia akan terus dibayang-bayangi dengan rasa takut. Begitu melihat ini, maka dia takut akan ditimpa musibah. Begitu mendengar ini, maka dia meyakini bahwa kesialan akan menimpanya. Begitu melihat dan mendengar sesuatu, maka dia meyakini bahwa keburukan akan menimpa dirinya. Berarti dia terus dibayangi dengan rasa takut dan pesimisme. Wa mafhumul hadithi anna man lam tusnihi tiyaratu anna man lam tasnihi tiyaratu an azmihi fa innaha la tadurruhu. Dan difahami dari hadis tersebut bahwasanya orang yang tiarah tidak memalingkannya dari tekadnya, misalnya tadi bepergian atau melakukan hal yang lain, maka sungguh tiarah tersebut tidak memadaratkan dirinya. Thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ila ma tudfa'u bihi at-tiyaratu min al-ad'iyati mimma fihi al-i'timadu 'ala Allah wal-ikhlasu lahu fil 'ibadati. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada perkara yang tiarah ditolak dengannya berupa doa-doa karena padanya terdapat penyandaran diri kepada Allah dan ikhlas kepada Allah di dalam ibadah. Namun telah berlalu bahwa hadis tersebut tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, wallahu taala a'lam. Munasabatul haditsaini lil bab, kesesuaian dua hadis tersebut dengan bab, anna fihima bayanan li haqiqati tiyarati syirkiyati, bahwasanya di dalam dua hadis tersebut terdapat penjelasan akan hakikat tiarah yang merupakan kesyirikan. Ma yustafadu minal haditsaini, faedah yang bisa diambil dari dua hadis tersebut, al-ula yang pertama, anna tiarata syirkun, bahwasanya tiarah merupakan kesyirikan. Al-thaniyatu yang kedua, anna haqiqata tiarati syirkiyati ma dafa'atil insana ilal amali biha, bahwasanya hakikat tiarah yang merupakan kesyirikan adalah yang mendorong seseorang untuk mengamalkannya, mengamalkan tiarah tersebut, yaitu terpengaruh dengannya. Asali satu yang ketiga, anna man lam yu'assir ala azmil insani minat tasha'umi falaysa bitiaratin, bahwasanya yang tidak mempengaruhi tekad seseorang dari anggapan sial, maka itu bukanlah tiarah. Yaitu kalau muncul tiba-tiba di dalam kalbu seseorang anggapan sial, akan tetapi ia berusaha untuk menolaknya dan tidak mempengaruhi apa yang sudah ia tekadkan dan rencanakan, maka itu bukan tiarah yang memadaratkan dirinya. Arabiatu yang keempat, ma'rifatu dzikri alladhi tudfa'u bihi tiaratu 'anil qalbi wa ahammiyatuhu lil muslimi, mengetahui zikir yang dengannya tiarah ditolak dari kalbu dan pentingnya zikir tersebut bagi seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan faktor yang cukup penting dan bermanfaat untuk menolak tiarah adalah kuatnya tawakal seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya keburukan tidak akan bisa menimpa dirinya kecuali apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Dan dia meyakini bahwasanya